lama ketemu, laut kecan tolak ditu. Di warung dagang adu janda, beli medu dah adi ne janda. Nemar cocok kali rasanya. Rasa gairah muda nak long sing malan maketo beli deman nyule kaki deman ngecek tumben-tumben asing ngandang lintrik. Kau anggun aku renang.